Next song hari ini lagu tentang perjuangan seorang laki-laki yang berada di perantauan dan dia pulang untuk seorang wanita tersebut. Makane nek duwe lanangan aja dicuekne. Dek rekoso nggo wong wedok. Eh bener. Bener yo, sip. Demi kowe. Terima kasih. cukup menguras tenaga hari ini.